abadinya sebuah perubahan. Itu adalah sebuah kenyataan. Segala sesuatu berubah di dalam kehidupan. Tak ada yang tak berubah di kolong langit ini, apapun namanya. Bukankah itu fakta yang tak terbantah? Tetapi ada yang tak berubah, apapun zamannya, apapun realitanya, apapun situasinya. Yang tak berubah adalah perubahan itu, bahwa segala sesuatu tetap berubah. Yang tak berubah adalah perubahannya. Sebuah pemikiran yang menarik untuk dipikirkan, menginspirasi seluruh sanubari untuk menjalankan langkah di kehidupan. Yang tak berubah hanya satu, perubahan itu. Tapi Anda, saya, kita semua, dunia tempat tinggal kita, semua berubah menuju titiknya. Tentu saja kita tak berharap perubahan itu semakin memburuk. Tentu saja kita berharap perubahan itu semakin membaik. Namun berharap adalah sebuah tindakan yang baik namun kurang bijak. Karena itu, harapan harus diwujudkan dalam sebuah pertandingan di kehidupan. Semangat tak boleh patah hanya karena gagal hari ini. Keberhasilan masih tersisa, bisa dikerjakan esok hari. Supaya Anda tetap abadi, bertanding di tengah perubahan demi perubahan, mencipta karya yang luar biasa, sehingga Anda pun akan tetap sama. Apapun yang terjadi, Anda tetap berusaha. Bukankah itu luar biasa? Semoga Anda tak menjadi hanya sewaktu-waktu saja. Ada waktu Anda berusaha, lalu ada waktu Anda kehilangan semuanya, lalu Anda tenggelam dan tak ingin lagi melakukan apa-apa. Jangan sampai ada di sana. Belajarlah dari keabadian sebuah perubahan yang terus terjadi, apapun yang terjadi di sekitarnya. Perubahan tetap berubah dan berubah. Semoga Anda tetap berubah dan berubah. Tetapi bukan berubah dalam pengertian yang tak tepat, berubah ke arah yang seharusnya. Dan Anda tetap berusaha dalam mencipta perubahan itu. Selamat menemukan makna. Semoga semangat selalu ada dalam Anda mencipta karya. Maju terus, ciptakan hal yang baru di kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.